Yeah, Baskilano Revolution right here. Dian Thor, Fernando Collor, Ever Salicara. Okay, let's go. 4, 3, 2, 1. Ada Wery sini. Kamu bagaimana, Dang? Senang, ada anjing kecil gua. Suasana jadi happy. Yeah, tungtung bakal garo di cat. Kau making lagu suka-suka. Kau sorot kangkung panas-panas. Kau baku goyang sampai puas. Nasi goreng kelele dan santai suam lele. Kau goreng kalau beka kalian tetap oke-oke. Anjing kecil paling muka. Orang di sini suka-suka. Potong bebek angsa masak di kuali. Mama dapat mangsa biar masih kecil. Ini tumbuh banget jangan. Maknya ada Wery sini. Kamu bagaimana, Dang? Senang, ada anjing kecil gua. Ada Wery sini. Kamu bagaimana, Dang? Senang, ada anjing kecil gua. ada anjing kecil gua.